cantiknya wajahmu, ku langsung terbuai olehnya. Kini senyummu indah menawan hati, membuat diriku tergoda. Ku rasa kau telah pahami betapa aku sangat ingin kamu. Ku tahu aku pun merasa ku telah jatuh cinta. Ku takkan bisa dustai hatiku, ku harus bisa katakan segalanya. Dan ku berjanji kan menyayangimu sepenuh hatiku. Ku takkan bisa acuhkan hatiku, ku harus bisa lepaskan segalanya. Dan ku berjanji akan menjagamu sepenuh hatiku. Terima kasih.